annallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari, dan merentangkan tangannya pada siang hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari, sampai kelak matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.